السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا شرمتي، masih kita membaca kitab Sirah Ibnu Hisham sampai pada ucapan Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Qala Ibnu Ishaq, fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biquba'in fi bani Amr ibn Auf yawm al-ithnain wa yawm al-thulatha wa yawm al-arba'a ويوم الخميس وأسس مسجده. Kata Mishaq, maka Rasulullah pun bermukim di Quba, tinggal di Quba, di suku Bani Amir atau suku Bani Amr ibn Auf, dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan kemudian membangun masjidnya di hari Jumat. ثم أخرج الله من بين أطهورهم يوم الجمعة. Kemudian Allah keluarkan beliau dari tengah-tengah mereka pada hari Jumatnya. وبنو عمر ابن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. Dan Banu Amr menganggap bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di sana tidak hanya seminggu itu, tetapi lebih daripadanya. والله أعلم أي ذلك كان. Wallah yang lebih tahu mana yang terjadi. Apakah dari hari Senin sampai hari Kamis, Jumat berangkat, atau sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat 12 hari. Tetapi wallahu ta'ala alam, dalam riwayat ini disebutkan bukan 12 hari, tetapi 12 malam lewat dari bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW sampai di Quba. Jadi bukan 12 hari, tetapi 12 layali, 12 malam khalat min Rabi'il Awal. Artinya in sahha, kalau memang benar lahirnya Rasulullah SAW adalah 12 Rabi'il Awal, maka datangnya Rasulullah SAW ke Quba pun 12 Rabi'il Awal. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab ayy dhalika kan. Awal Jum'ah sallaha Nabi SAW bil Madinah. Pembahasan berikutnya adalah tentang awal Jumat, Jumat pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Fa'adrakat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-jum'atu. Fa'adrakat, fa'ilnya adalah al-jum'atu. maka Rasulullah dibaca dengan nasab. Fa adrakat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-jum'ah fi Bani Salim ibn Auf fa sallaha fil masjid alladhi fi batn al-wadi wadi Ranuna. Fa kanat awwal jum'atin sallaha bil Madinah. Maka Rasulullah SAW pun terkena hari Jumat ketika beliau di keluarga Bani Salim ibn Auf. Maka Rasulullah pun mengerjakannya di masjid yang ada di perut lembah yang bernama Ranuna. Itu adalah Jumat pertama beliau alaihi salatu wassalam yang beliau kerjakan di Madinah. Fatahu Itban ibn Malik, mendatangi beliau Itban ibn Malik dan Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah dengan beberapa orang dari suku Bani Salim ibn Auf. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, aqim indana fil adadi wal udda wal man'ah. Ya Rasulullah, tinggallah di tempat kami fil adadi wal uddati wal man'ah. Al adad, bilangan, al udda, persiapan, wal man'ah, penjagaan. Ini ungkapan saja yang bermakna, wahai Rasulullah SAW, singgahlah, tinggallah di tempat kami, kami akan memperlakukan engkau dan menghormati engkau dan memuliakan engkau dengan jumlah kami yang banyak, dengan persiapan kami yang cukup, dan dengan perlindungan kami yang ketat. Ini yang biasa ditawarkan oleh tamu sehingga tamu itu tenang karena tahu bahwa tuan rumahnya mempersiapkan segala-galanya. Semua tadi tokoh-tokoh yang disebutkan adalah dari Bani Salim, keluarga dari suku Salim ibn Auf. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkanlah dia, sesungguhnya dia diperintah. Yang dimaksud adalah untanya, unta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yani linaqatihi, tentang untanya, biarkan unta ini berjalan karena dia telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan berjalan sampai berhenti sendiri. Demikian Rasulullah SAW adilnya. Semua suku-suku yang dilewati menginginkan Rasulullah SAW untuk singgah di tempatnya, sehingga Rasulullah SAW tidak menentukan ke Bani Fulan atau Bani Fulan, bahkan tidak pula menentukan akhwal saudara-saudara dari ibunya yang ada di sana juga tidak. Beliau menyatakan, biarkan unta ini berjalan dan dia akan berhenti sesuai dengan perintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkanlah untanya untuk berjalan. Fantalaqat, maka berangkatlah untanya. Hatta idza wazanat dar Bani Bayadah, hingga ketika melewati permukiman suku Bani Bayadah, talaqahu, ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ziyad ibn Labid, Farwah ibn Amr, dengan beberapa orang dari suku Bani Bayadah, juga menawarkan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halumma ilayna ilal adadi wal uddah wal man'ah. Ya Rasulullah, marilah kemari, singgahlah di tempat kami dengan bilangan yang cukup, dengan persiapan yang cukup, dengan penjagaan yang cukup. Hala khallu sabilaha fa innaha ma'murah, kata Nabi, biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkanlah unta itu, maka berjalanlah unta itu tanpa dikendalikan. Fantalaqat, maka berangkatlah unta itu, hatta idza marrat bidari Bani Sa'ilah, sampai ketika sudah melewati di depan permukiman suku Bani Sa'idah, i'taradahu Sa'ad, dicegat oleh Sa'ad ibn Ubadah dan juga Al-Mundir ibn Amr dengan beberapa orang dari suku Bani Sa'idah. Faqalu, mereka semuanya berkata, ya Rasulullah, halumma ilaina ila al-adadi wal-udda wal-man'ah. Ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami, tinggallah di tempat kami dengan bilangan yang cukup, dengan persiapan yang cukup, dengan jumlah yang cukup. Qala khallu sabilaha, Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, biarkan unta ini. Fa innaha ma'murah, sesungguhnya unta ini diperintah. Fa khallu sabilaha, maka mereka pun membiarkan jalan unta tersebut, maka mulai bergerak lagi untanya. Fantalaqat hatta idza wazanat dariban al-Harith ibn al-Khazraj, hingga ketika unta itu berjalan melewati atau bertepatan dengan permukiman suku Bani al-Harith ibn al-Khazraj, i'taradahu, dicegat lagi oleh mereka. Karena memang terkenal mereka, orang-orang Arab adalah ahli tamu, dan mereka sangat bangga, sangat gembira kalau bisa menghormati tamu, apalagi tamunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka semua berebut ingin menjamu Rasulullah SAW di kampung mereka. I'taradahu Sa'd ibn Rabi'. Maka dicegat Rasulullah SAW oleh Sa'd ibn Rabi' dan Kharijah ibn Zaid dan Abdullah ibn Rawahah dengan beberapa orang dari suku Bani al-Harith ibn al-Khazraj. Mereka semua berkata, ya Rasulullah, halumma ilaina ila al-'adad wal-'uddah wal-man'ah. Wahai Rasulullah, marilah kemari, singgahlah di tempat kami dengan jumlah yang cukup, dengan persiapan yang cukup dan perlindungan yang cukup. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Nabi pun berkata, biarkan unta ini, sesungguhnya unta ini diperintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkan unta tadi berjalan. Fantalaqat hatta idza marrat bidari bani Adi ibn Najjar. Maka berangkatlah unta itu berjalan hingga melewati perkampungan suku Bani Adi ibn Najjar. Wahum akhwaluhu binnya, dan mereka sesungguhnya adalah masih akhwaluhu, masih saudara-saudara dari ibu Rasulullah SAW. Kenapa diistilahkan demikian? Karena Ummu Abdul Muttalib, ibunya Abdul Muttalib yang merupakan kakek Rasulullah SAW, itu ibunya yang bernama Salma binti Amr adalah salah satu dari suku mereka. Berarti neneknya, ibunya nenek, enam, atau neneknya nenek, atau neneknya kakek lebih tepat. Neneknya kakek adalah seorang dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar. Masih ingat ibu Rasulullah SAW? Di mana meninggalnya? Di daerah Abwa. Dari mana mau kemana? Beliau pulang dari Bani Najjar. Pulang dari Madinah, dari Bani Najjar menuju Mekah. Berarti memang akhwaluhu, saudara-saudara ibu Rasulullah SAW adalah dari Bani Najjar di Madinah. Qanibina azakumullah, kemudian ibunya meninggal di tengah perjalanan ketika pulang ke Mekah. Qanibina azakumullah, maka mereka pun semangat mencegat unta Rasulullah SAW. I'taradaha, dicegat untanya oleh seorang dari mereka yang bernama Salid ibn Qais, dan juga oleh Abu Salid, Usairah atau Azirah ibn Abi Kharijah, dengan beberapa orang dari Bani Adi ibn Najjar. Faqalu, semuanya berkata, ya Rasulullah, halumma ila akhwalik. Ya Rasulullah, marilah kemari, singgah di tempat saudara-saudara dari bibimu. Yani tinggallah di tempat bibi-bibimu. Ilal addati wal udda wal man'ah. Singgahlah dengan persiapan, dengan jumlah, dengan penjagaan yang cukup. Qala, Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Biarkanlah unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkan unta itu. Fantalaqat, maka dia berjalan. Hatta idza atat dari Bani Malik ibn Najjar, hingga ketika unta tadi melewati perkampungan suku Bani Malik ibn Najjar, unta itu barakat, barak, mendekam, berhenti dan duduk. Ala babi masjidihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tepat di pintu masjid Rasulullah sallam nantinya. Sekarang itu belum dibangun masjid, yakni unta itu mendekam di pintu masjid Rasulullah SAW. Ya tentunya kalau masjid yang sekarang di masjid Madinah, tentunya di tengah-tengah, karena sudah diperluas, diperluas, diperluas. Kalau masjid yang seperti itu dulu, maka itu depan pintu masjid Rasulullah SAW. Wahuwa yawma idin mirbad, adapun ketika itu masih dalam bentuk mirbad. Ketika unta tadi mendekam, masih berbentuk mirbad. Apa itu mirbad? Asluhu al-maudi alladhi yujaffa fihi tamr, tempat untuk menjemur dan mengeringkan kurma-kurma. Jadi seperti tanah lapang, hanya ada tempat-tempat untuk menjemur kurma-kurma mereka. Tanah tersebut milik dua anak kecil, ghulamaini yatimain, dua anak yatim dari Bani Najjar yang bernama Sahal wa Suhail. Sahal wa Suhail humma min Bani Malik ibn Najjar wa huma fi hijri Mu'ad ibn Afra, dan keduanya dipelihara di rumahnya Mu'ad ibn Afra. Namanya Sahal wa Suhail ibni Amr, kedua-duanya anak dari Amr. Falamma barakat Rasulullah sallallahu alaiha lam yanzil, ketika unta tadi mendekam di sana, Rasulullah sallam tidak turun, Rasulullah tetap duduk di atasnya. Wa thabata, dan tetap di sana. Fasarat gharu ba'ida, tiba-tiba unta tadi berdiri dan berjalan lagi. Wa Rasulullah sallam wadi'un laha zimamaha la yathniha abihi, sedangkan Rasulullah sallam melepaskan atau meletakkan kendalinya, yang dibiarkan kendalinya tanpa dipegang atau tanpa diarahkan, dibiarkan. Thumma safatat, unta tadi berjalan tidak jauh, kemudian menengok ke kanan, ke kiri, kemudian menengok ila khalfaha, menengok ke belakangnya, balik unta tadi, balik ke tempat semula. Faraja'at ila mabrakiha, kembali ke tempat mendekamnya tadi yang awal marah, yang pertama kali. Fabarakat fi, dan kemudian mendekam di sana. Maka semakin yakinlah Rasulullah SAW bahwa itulah tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma tahalhalat warazamat wawadat jiranaha, maka unta tadi mulai menggerak-gerakkan badannya, kemudian menderum, apa itu, bersuara. Unta itu, nggak tahu untanya seperti apa suaranya. Nah, itu razamat bersuara. Tahalahlat bergerak-gerak. Kalau binatang mau duduk itu kan bergerak dulu, kemudian duduk. Wawat jiranaha, kemudian meletakkan jiranaha. Jiran itu dari mulai leher sampai ke perut. Sehingga kalau wawat jiranaha artinya diletakkan begitu, turun. Badannya diletakkan di bumi. Fanazala anha, maka Nabi pun turun dari untanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahtamala Abu Ayyub Khalid ibn Zaid rahlahu, maka Abu Ayyub yang namanya adalah Khalid ibn Zaid tapi lebih terkenal dengan nama Abu Ayyub al-Ansari rahimahullahu radhiyallahu taala anhu, mengambil rahlahu, mengambil kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'ahu fi baitihi, dituntunnya untanya dan diletakkan di rumahnya. Wa nazala alaihi Rasulullah sallam, dan Rasulullah sallam pun singgah di rumahnya. Wa sa'ala 'anil mirbad liman huwa. Setelah singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka Rasulullah sallam bertanya kepada mereka, milik siapa? Al-mirbad, tanah lapang tadi tempat menjemur kurma-kurma mereka, itu milik siapa? Dijawab bahwa itu adalah milik Sahal wa Suhail ibni Amr. Dijawab bahwa itu adalah dua budak, dua anak yatim yang berada di rumah Mu'ad ibn Afra. Huwa ya Rasulullah li Sahal wa Suhail. Maka yang menjawab adalah Mu'ad sendiri, Mu'ad ibn Afra, yang memelihara dua anak yatim tadi. Ya Rasulullah, tanah tersebut li Sahal wa Suhail, li Sahlin wa Suhailin ibni Amr, anaknya Amr. Wahuma yatiman, kedua-duanya adalah anak yatim. Yatimani li wa sa'urdihima minhu, aku akan mintakan kepada kedua anak yatim tadi agar ridho tanahnya dipakai sebagai masjid. Fattakhidhu masjidan, jadikanlah sebagai masjid ya Rasulullah. Demikian kata beliau. Kata Mu'ad ibn Afar ibn Afra yang menjaga kedua anak yatim tadi, masya Allah, pahalanya tidak berhenti sampai hari ini. Iya toh? Nah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan dipakai oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia setiap saat, bahkan apalagi setiap tahunnya. Masya Allah. Fa'amara bihi Rasulullah SAW an yubna masjidan, maka Nabi pun memerintahkan untuk dibangun masjid di tanah tersebut. Wa nazala Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sallam ala Abi Ayyub, maka Rasulullah pun tinggal di rumahnya Abi Ayyub. Kalimat nazala kadang bermakna turun, tapi kadang bermakna singgah. Di sini tentunya bermakna singgah. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub. Beliau singgah di tempat Abi Ayyub hatta bana masjidahu, hingga beliau membangun masjidnya. Jadi selama pembangunan masjid Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa masakinihi. Dan juga ketika membangun tempat-tempat Rasulullah SAW. Ini sementara Rasulullah SAW belum jadi tempat tinggalnya, beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang namanya Khalid ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Fa'amila bihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun ikut bekerja ketika membangun masjid dan membangun perumahannya. Liyuraghibal muslimina fil amali fi, agar memberikan semangat kepada kaum muslimin juga ikut beramal, ikut bekerja. Fa'amila fihi al-muhajirun wal ansar, maka mereka bahu membahu tolong menolong, bekerja sama gotong royong antara muhajirin dengan ansar. Wa da'abu fi fa qala qa'ilun minal muslimin, maka seseorang berkata, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal lidhak minna al-'amal al-mudallal ladaka minna al-'amal al-mudallal. Kalau kita ada yang duduk sedangkan nabi bekerja, maka itu dari kami merupakan perbuatan yang sesat, yang salah. Al-'amal al-mudallal, yakni tidak pantas kita duduk sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan bekerja. Maka mereka pun semuanya bekerja dengan semangat. Fartajaza al-muslimun wa hum yabnunahu, maka kaum muslimin membacakan syair-syair. Wa hum yabnunahu, ketika mereka membangun masjid tersebut, mendendangkan syair-syair. Walaupun kalimatnya sering diterjemahkan mendendangkan, tetapi maknanya dibacakan. Nah, bukan nyanyi. Sebagaimana mereka membaca syair. Namanya irtajaza, dan syairnya disebut rajaz. Syair pembawa semangat disebut rajaz. Wa yaqulun, di antara syair-syair yang mereka baca adalah kalimat la aisha illa aishal akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajirah. La aisha illa aishal akhirah, enggak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmatilah ansar dan muhajirah. Berkata Ibnu Hisham, hadza kalamun wa laysa birajaz. Ini sungguhnya ucapan, tetapi bukan rajaz, kata Ibnu Hisham. Ini kalau rajaz, syair, tetapi apa yang diucapkan ini tidak seperti syair. Karena syair memiliki sekian aturan-aturan. Ada qafiyah, ada arud, ada sekian aturan pada syairnya. Tetapi di sini dikatakan oleh Ibnu Hisham, ini ucapan seperti biasa, bukan syair. La aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajirah. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan, la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma arhil muhajirina wal ansar. Nabi tidak bisa seperti mereka menyebutkan dengan dengan kata akhir yang sama. Rasulullah SAW mengucapkan, la aisha illa aisha al-akhirah, enggak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Allahumma arhamil muhajirina wal ansar. Ya Allah, rahmatilah muhajirin dan ansar. Beda kan? Harusnya kalau terakhirnya akhirah, harusnya ini juga muhajiri al-ansar wal muhajirah, begitu. Tetapi tidak penting. Tidak penting. Yang penting isinya bagi Rasulullah SAW. Isinya adalah doa, mendoakan muhajirin dan ansar. Allahumma arhamil ansar wal muhajirin. Allahumma arhamil muhajirin wal ansar. Dibalik oleh Rasulullah SAW, disebut pertama kali muhajirin, baru yang kedua ansar. Sedangkan dalam syair yang tadi, la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Ansar dulu baru muhajirah. Kenapa? Ala sya'an qafiyah. Urusannya karena masalah qafiyahnya di akhir, supaya sama. Akhirah muhajirah. Tetapi Rasulullah SAW membaliknya, muhajirin dan ansar. Walaupun qafiyahnya rusak, gak apa-apa. Gak penting. Barakallahu fikum. Qanibin a'azakullah Ammar ibn Yasir taqtuluhul fitnah al-baghiyah. Ucapan Rasulullah SAW tentang Ammar ibn Yasir, taqtuluhul firakul baghiyah, akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, oleh kelompok pemberontak yang menyelisihi penguasa yang sah. Ini khutbah Rasulullah diucapkan adalah ketika itu. Kenapa tiba-tiba Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu bekerja dengan giat dan membawa batu-batu bata, batu-bata yang dulu tidak seperti sekarang, sekecil ini. Namanya batu-bata mereka lebarnya saja segini, semeja ini. Bukan meja ini tempat kitab ini. Enak, tebalnya segini atau kurang lebih seperti itu. Karena sungguhnya bukan batu bata seperti yang kita kenal, tetapi mereka sudah membuat tanah tadi berbentuk kotak-kotak dengan tidak dibakar, kemudian ditumpuk-tumpuk, kemudian dihaluskan dengan tanah liat yang masih basah, hanya dijemur saja. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, Ammar membawa beberapa batu bata yang berat. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, qataluni yahmiluna alayya ma la yahmilun. Ya Rasulullah, mereka membunuhku. Aku dibawakan dengan batu-bata sekian beratnya yang mereka tidak membawa seberat ini. Ya, ini hanya sekedar intermezzo atau nuktah saja. Nuktah itu hanya bercanda. Ya Rasulullah, mereka membunuhku, aku membawa seberat ini. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan ucapan yang serius. Qalat, dikatakan, diceritakan oleh Ummu Salamah, istri Nabi SAW, aku melihat Rasulullah SAW yanfudu farwatahu biyadih. Rasulullah SAW membersihkan farwatahu biyadih, kainnya dengan tangannya. Wa kana rajulan ja'dan wa huwa yaqul. Dan bahwasanya Ammar itu adalah seorang yang ja'd, seorang yang rambutnya ikal. Berkata Rasulullah SAW kepadanya, waih ibn Sumayyah, celaka engkau wahai Sumayyah, sungguh mereka tidak membunuhmu, yang akan membunuhmu nanti adalah al-firqatul baqiyah. Di sinilah ucapan Rasulullah SAW semuanya bermakna. Ucapan Rasulullah SAW semuanya bukan ucapan kosong, ucapan yang memiliki makna dan ucapan yang memiliki faedah. Maka dikatakan Rasulullah SAW, celaka engkau wahai anak Sumayyah, sesungguhnya mereka bukan membunuhmu, nanti yang akan membunuhmu adalah kelompok al-baghiyah, al-firqatul baghiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah yang dijadikan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa mereka-mereka yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah di kelompok yang salah, di kelompok yang baghiyah, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah kelompok yang benar. Walaupun kedua-duanya sahabat dan kedua-duanya kaum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukminin berperang, maka damaikanlah keduanya. Berarti mungkin terjadi dua kelompok bertikai bahkan berperang, tetapi kedua-duanya mukminin. Itulah yang terjadi antara Rasulullah, antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Tetapi tentunya mana yang benar, mana yang salah ada. Walaupun dua-duanya berijtihad, yang benar mendapatkan dua pahala, yang keliru mendapatkan satu pahala, tapi kedua-duanya adalah ijtihad. Khonibudina azakumullah, bagaimana menyatakan ini firqatul baghiyah dan yang ini yang firqah yang benar? Rasulullah SAW menyatakan, Ammar qatalahu al-firqatul baghiyah. Ammar dibunuh oleh firqah al-baghiyah, kelompok yang salah, yang menyelisih penguasa yang sah. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata Ammar terbunuh di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Ali bin Abi Thalib di golongan yang hak, sedangkan yang memeranginya atau yang menyelisihinya adalah di golongan yang salah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan demikian disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tayyib, kembali. Maka Rasulullah SAW menjawab seperti itu kepada Ammar, innama taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Warattajaza Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yawma idin. Dan Ali pun membacakan syair-syairnya. Di antaranya kalimat, la yastawi man ya'murul masajida yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida wa man yura minal ghubari ha'ida. Tidak sama orang yang meramaikan masjid dengan lelah, dengan capek berdiri dan duduk, wa man yura anil ghubari ha'ida, dan siapa yang dilihat orang-orang yang anil ghubari ha'ida, yang dia tidak terkena debu sama sekali, Ini beda sekali orang yang tidak terkena debu dengan orang yang bekerja meramaikan membangun masjid. Qala Ibn Hisham, sa'altu ghayra wahidin min ahli al-ilmi bi syi'r an hadha ar-rajaz. Kata Ibn Hisham, aku bertanya kepada tidak satu orang dari para ulama tentang syair yang seperti itu dalam bentuk rajaz. Qalu, mereka berkata, balaghana anna Ali ibn Abi Talib irtajaza bihi, sampai kepada kami bahwa Ali ibn Abi Talib membacakan syair-syair seperti itu. Fala yudra ahuwa qailuhu am ghairuh, aku tidak tahu apakah Ali sendiri yang membacanya, yang mengucapkannya, atau selain beliau. Qala ibn Ishaq, fa akhadaha Ammar ibn Yasir fa ja'ala yartajiz biha, maka diambil oleh Ammar ibn Yasir kalimat tadi dan dipakai untuk syair-syair beliau yang memberi semangat bekerja. Nah, ya ini kalimat-kalimat yang dipakai ketika bekerja supaya semangat. Ada enggak di Indonesia? Hah? Mati rata, ayo begitu. Nah, begitu. Kerja, kerja, al-muhim. Kalimat-kalimat seperti itu untuk memberi semangat, tetapi kalimat yang hak, kalimat yang diucapkan oleh mereka-mereka para pekerja. Kalau orang-orang dulu demikian, tapi orang-orang belakangan sudah diracun oleh segala macam musik sehingga mereka sudah tidak kenal lagi yang namanya syair-syair yang seperti itu. Qala Ibnu Hisham, falamma aktsara dhanna rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu innama yu'arridu bihi fi ma haddatsana Ziyad ibn Abdullah al-Bakai an ibn Ishaq wa qad samma ibn Ishaq ar-rajul. Tadi Ibn Hisham, falamma aktsara, ketika sudah banyak pembicaraan, dhanna rajulun min ashabi Rasulullah, dikira oleh seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, annahu innama yu'arridu bihi, sepertinya bahwasanya Rasulullah SAW menentangnya atau menegurnya. Demikian pada apa yang disampaikan kepada kami dari Ziyad ibn Abdullah al-Bakai dari ibn Ishaq, wa qad samma ibn Ishaq ar-rajul. Ya, ini seseorang yang menyangka tadi sepertinya Rasulullah SAW menegurnya setiap mereka membaca dengan kalimat yang syair atau yang ada kofiyahnya, la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma rahamil ansara wal muhajirah. Rasulullah SAW membaliknya, Allahumma rahamil muhajirina wal ansara, diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Ammar mengucapkan kalimat, ditantang lagi oleh Rasulullah SAW. Enam, maka ada seseorang yang menduga bahwa itu adalah Rasulullah SAW menentangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Faqala qad sami'tu ma taqulu mundu al-yawma ya ibn Sumayyah. Wallahi inni la'arani sa'arud hadha al-asa li'anfik. Qala wa fi yadihi asa. Qala fa ghadiba Rasulullah SAW thumma qala ma lahum wa li'ammar. Ketika dikira Rasulullah SAW menentang, maka ada seseorang yang datang. Qad sami'tu ma taqulu mundu al-yawmi ya ibn Sumayyah. Sungguh aku mendengar apa yang kau katakan wahai ibn Sumayyah. Ini mengatakan bahwa kami akan membunuh kamu. Wallahi inni la arani sa'rid hadzal 'asa li anfik. Sungguh aku kira aku melihat diriku akan memukul engkau dengan kayu ini. Wa fi yadihi 'asa. Di tangannya ada kayu. Qala fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun marah dan menyatakan, malahum wali Ammar, ada apa mereka dengan Ammar? Yad'uuhum ila al-jannah wa yad'uunahu ila an-nar. Mereka mengajak kepada surga sedangkan mereka yang lain mengajak kepada neraka. Inna amaran jiljatun ma baina 'ainihi wa anfihi, fa idza buligha dhalika min ar-rajuli falam yustabaq fajtanibuhu. Kata Rasulullah SAW, ada apa mereka dengan Ammar? Mereka mengajak kepada surga sedangkan mereka mengajak kepada neraka. Sesungguhnya Ammar jildat, sangat kokoh kuat. Dari mulai apa yang ada tengah matanya dan hidungnya, kokoh. Fa idza bulugha dhalika min ar-rajul falam yustabaq fajtanibuh. Jika sampai kepadanya seseorang, maka sungguh tidak akan terkalahkan. Maka hindarilah, jauhilah Ammar. Ini jangan diganggu Ammar. Demikian karena diduga tadi Rasulullah SAW menegur ucapan Ammar ketika mengatakan wahya Ammar, atau waih ibn Sumayyah, celaka engkau ibn Sumayyah, mereka tidak membunuhmu, tetapi nanti Firqatul Baghiyah yang akan membunuhmu. Wadakar Sufyan ibn Uyainah an Zakariya an Syaibi qala inna awwal man bana masjid Ammar ibn Yasir. Bahkan Ibn Hisham meriwayatkan bahwasanya disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah dari Zakariya, dari Syaibi, bahwasanya orang yang pertama membangun masjid, yang pertama bergerak membangun masjid adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibn Ishaq fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub hatta buniya lahu masjiduhu wa masakinuhu. Maka Nabi pun tinggal di rumahnya Abu Ayyub hingga dibangun untuknya masjidnya dan dibangun pula untuknya tempat tinggalnya. Thumma intaqala ila masakinihi min baiti Abi Ayyub. Kemudian beliau pindah ke tempat tinggal beliau fi baiti Abi Ayyub rahmatullahi alaihi wa ridwanuh. Khonif bin Azakullah muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh Ibn Ishaq pula, menyampaikan kepadaku kata beliau, Yazid ibni Abi Hubaib dari Marsad ibni Abdullah al-Yazini dari Abi Wa Abi Rahm al-Sima'i qala haddathani Ayyub, haddathani Abu Ayyub, menyampaikan kepada aku Abu Ayyub. Ini menceritakan sendiri Abu Ayyub bagaimana Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Lama nazala Aliun Lama nazala alayya Rasulullah SAW. Nah, kata Abu Ayyub, lama nazala alayya Rasulullah SAW fi baiti nazala fi safal. Ketika Rasulullah SAW singgah di tempatku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tinggal di tempat yang bawah. Yani tempatnya Abi Ayyub tingkat. Jangan dikira rumah tanah itu tidak ada tingkatnya. Rumah pakai tanah tetapi tingkat. Nah. Wa ana ummu Ayyub wa ana wa ummu Ayyub fil 'ulu. Sedangkan aku kata Abu Ayyub dan ummu Ayyub istriku tinggal di atas. Faqultu lahu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, sungguh dengan ayahku engkau dan ibuku, inilah akrah wa a'zim an akuna fawqaka wa takunu tahti. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak suka dan aku merasa besar kalau aku tinggal di atasmu sedangkan engkau tinggal di bawahku. Fa dhahar anta fakun bil 'ulu, maka naiklah engkau ya Rasulullah SAW, tinggallah di atas. Wa nanzil nahnu, sedangkan kami akan tinggal di bawah. Fa nakuna fis sufl, sedangkan maka aku menjadi di tempat yang di bawah engkau. Fa qala ya Aba Ayyub, maka Rasulullah menjawab, wahai Aba Ayyub, inna arfaqa bina wa biman yaghshana an nakuna fis suflil bait. Wahai Aba Ayyub, sesungguhnya sungguh lebih sayang, lebih lembut buat kami dan juga untuk siapa-siapa yang bersama kami kalau kami ada di bawah. Iya kan? Fa'anibirina a'azakumullah. Kalau ada di atas, maka keluarganya Abu Ayyub berarti di bawah, istrinya juga di bawah. Maka Rasulullah SAW susah kalau mau turun. Iya kan? Kalau turun naik harus melewati keluarganya Abu Ayyub. Tetapi kalau Rasulullah SAW yang di bawah dan keluarga Abu Ayyub di atas, maka Rasulullah dalam keadaan lebih luasa, lebih bebas keluar masuk dalam keadaan tidak terganggu dengan istrinya Abu Ayyub. Maka dia jawab, wahai Abu Ayyub, biarlah. Sungguh lebih bagus, lebih baik aku yang di bawah dan lebih arfaq bagi kami, lebih nyaman bagi kami kalau kami di bawah. Wala fakana Rasulullah SAW fi suflihi, maka Rasulullah pun tinggal di bawah rumah Abu Ayyub atau di rumah Abu Ayyub di tingkat bawah. Wa kunna fawqahu fil maskan, sedangkan kami tinggal di atas, di tingkat yang atas. Falaqad inkasara, pernah suatu hari laqad inkasara hubbun lana fihi ma'un, pernah suatu hari pecah kantong airku yang di dalamnya penuh dengan air. Faqumtu ana wa ummu Ayyub, maka aku dan ummu Ayyub, Abu Ayyub dan ummu Ayyub sibuk, biqatifatin lana, mengelapnya dengan hamparan kami. dan kami enggak memiliki kain selain itu. Maka hamparannya, selimutnya dipakai untuk ngelap airnya, demikian pula hamparannya dipakai untuk ngelap air tadi supaya jangan ada setetes pun yang turun kepada Rasulullah SAW. Demikian semangatnya mereka memuliakan Rasulullah SAW. Nunashifu bihal ma, kami mengelapi dengan kain tersebut air, takhawufan, karena kekhawatiran kami an yaktur ala Rasulillah, jangan sampai menetes kepada Rasulullah SAW minhu syait, jangan sampai menetes sedikit pun. Fayu'dihi, kami khawatir akan mengganggunya. Demikian Ummu Ayyub dan Abu Ayyub, bagaimana keduanya menjamu Rasulullah SAW dan menjaga jangan sampai Rasulullah SAW terganggu sedikit pun. Wala wa kunna nasna' lahu al-'asha, maka kami pun membikinkan makan malam untuk Rasulullah SAW. Thumma nab'atsu bihi ilaihi, dan kami berikan kepadanya. Fa idza radda 'alaina, kalau sudah dikembalikan kepada kami, sisanya kami sengaja tayammamtu ana wa Ummu Ayyub mawdi'a yadi, menyengaja untuk memakan bekas tangan Rasulullah SAW. Jadi kalau diberikan dalam bentuk yang dinampan, ketika dikembalikan sudah ada bekas makannya Rasulullah SAW. Ada bentuk yang sudah dijamah oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Ayyub dan Ummu Ayyub makan dari sisa Rasulullah SAW dan menyengaja dari bekas tangannya Rasulullah SAW yang mereka makan. Demikian cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa idza radda alaina fadlahu tayammamtu ana wa Ummu Ayyub, kami menyengaja aku dan Ummu Ayyub mawdi'a yadi, tempat tangan Rasulullah SAW atau bekas tangan Rasulullah SAW. Fa akalna minhu, maka kami pun memakan daripadanya. Nabtaghi bidzalikal barakah, kami mengharapkan barakah, barakah Rasulullah SAW. Hatta ba'athna ilaihi lailatan bi'asyaihi, berlangsung begitu terus ya, sampai suatu hari, suatu malam kami membikin makan malam untuk Rasulullah SAW. Wa qad ja'alna fihi basalan, dan kami berikan padanya basal, ini masakannya memakai bawang, bawang merah, au thauman, atau bawang putih. Faradahu Rasulullah SAW, walam ara liyadihi fihi atharan, ketika dikembalikan dilihat nampaknya tidak ada bekas tangan Rasulullah SAW. Biasanya kami mencari bekas tangan Rasulullah SAW dan kami makan, ternyata tidak ada bekas tangan, masih utuh, tidak disentuh. Qala faji'tuhu faji'an, maka kami pun datang, kata Abu Ayyub, kami datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, engkau bapakku dan ibuku sebagai jaminan. Radatta asya'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadik, engkau kembalikan makanan makan malammu dalam keadaan tidak ada bekas tanganmu. Wa kunta idza radattahu alaina tayammamtu ana wa ummu ayyub mawdi'a yadik, sungguh ketika engkau mengembalikan nampanmu kepada kami, kami menyengaja makan dari bekas tanganmu ya Rasulullah. Tetapi kenapa malam ini tidak ada bekas tanganmu? Nabtagi bidzalika barakah, kami ingin barakah dari tanganmu. Qala inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah, kata Nabi, aku tidak memakannya karena padanya ada bau pohon itu. Pohon yang Rasulullah tidak suka, yaitu basal dan thawm. Wa ana rajulun unaji, sedangkan aku adalah rajulun unaji atau unaja, aku adalah seseorang yang selalu mendapatkan bisikan wahyu. Unaja isim maf'ul atau mabni lil majhul, yani aku selalu mendapatkan wahyu, yani selalu dalam keadaan didatangi malaikat, disampaikan wahyu dan seterusnya, sehingga tidak suka memakan makanan yang bau yang tidak disukai oleh para malaikat, yaitu bawang putih atau bawang merah atau dua-duanya. Fa amma antum fakuluhu, adapun kalian, maka makanlah bagi kalian. Ini silakan bagi kalian makan. Kalau Rasulullah SAW dalam keadaan selalu harus dalam keadaan bersih, suci, harus selalu dalam keadaan tidak ada bau bawang putih ataupun bawang merah. Khadirin a'azakumullah, adapun kaum muslimin, Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang memakan pohon ini, fala yaqrub masjidi hadza, jangan dekati masjidku ini. Ini dianjurkan Bagi siapa yang habis makan bawang putih, bawang merah, jangan mendatangi masjid. Kalau mendatangi masjid, jangan ada bau bawang merah, bau bawang putih. Khamr bin a'azakumullah dijuluki dengan makanan atau dijuluki dengan julukan yang jelek oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ta'amun khabi, makanan yang busuk, makanan yang jelek. Sehingga para sahabat menyatakan hurrimat, hurrimat, diharamkan, diharamkan. Sampai Rasulullah menyatakan tidak, aku tidak mengharamkannya. Artinya Rasulullah tidak menyukainya dan itu makruh, khususnya kalau kalian ke masjid. Jangan ada bau bawang putih, bau bawang merah, bau asam segala macam. Hadza yukrah. Sampai ada ketahuan seseorang yang bau, habis makan makanan tersebut Rasulullah usir sampai ke Baqi'il Gharqab. Ketika itu Baqi'il Gharqab sangat jauh. Kalau kalian ke Madinah, kalian lihat antara raudhah, antara mimbar Rasulullah SAW dengan kamar Aisyah ke Baqi'il Gharqab berapa jaraknya. Kalau sekarang sudah kamu keluar dari Masjid Nabawi langsung Baqi'il Gharqab, ya, hampir bersentuhan. Ini sudah sangat dekat sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi saat itu sangat jauh sekali, diusir sampai ke Baqi'il Gharqab. Ala kulli hal, Rasulullah SAW harus, karena memang beliau alaihi salatu wasallam selalu yunaja, selalu diberi wahyu saat-saat yang tidak tertentu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, sehingga Rasulullah SAW selalu dalam keadaan menjaga dirinya dari apa-apa yang tidak disukai, yang mengganggu para malaikat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'akalnahu walam nasna' tilka syajarah ba'du. Maka kami pun memakannya, kata Abu Ibn Ummu Ayyub. Kemudian kata mereka, lam nasna' lahu tilka syajarah ba'du. Maka kami pun tidak lagi membuat makanan yang mengandung bawang merah, bawang putih seperti tadi setelahnya. Qalam yashab rahimahullah. وَتَلَاهَقَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَفْتُونٌ أَوْ مَحْبُوسٌ. Dikatakan oleh Ishaq, maka talahaqa al-muhajirun. Talahaqa artinya saling berduyun-duyun, yang satu yalhaq akhar. Yalhaq yani menyusul, saling susul menyusul. Nah, itu tepat. Saling susul menyusul para muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dari Mekah terus berbondong-bondong saling susul menyusul. Sekian rombongan 6 orang, 7 orang, 10 orang terus. Sampai tidak tersisa lagi di Mekah ada seorang yang beriman belum hijrah, tidak tersisa. Kecuali maftun, orang yang terfitnah dengan orang-orang Quraisy, atau mahbus, orang yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Wa lam yu'id ahlu hijrah min Makkah bi ahlihim wa amwalihim ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ahlu dur al-musammawun. Maka tidak yu'ib ahlu hijrah, orang-orang yang hijrah tadi semuanya di Mekah dengan keluarga-keluarga mereka dan harta-harta mereka ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu illa ahlu durin musammaun banu mabgun min bani jumah wa manu jahas ibn ri'ab hulafa bani umayyah wa bani al-bukair min bani sa'ad ibn layth wa hulafa bani adi ibn ka'ab fa inna duruhum ghulliqat bi makkah hijratan laysa fiha sakin. Semua rumah-rumah atau suku-suku ada yang pergi hijrah dari suku ini sekian orang, dari suku itu sekian orang, dari suku itu sekian orang, dari suku itu sekian orang, kecuali suku-suku tadi yang dibaca. Suku-suku tersebut habis semuanya hijrah, dikunci, nggak ada orang di sana di perkampungan tersebut. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wassalatu taufiqul afiyah, subhanaka rabbika hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.